Kita dilarang wudu dari masjid dalam sebuah hadis. Namun dalam sebuah hadis disebutkan kalau kita ragu-ragu dalam sholat, diperintah untuk membaca ta'awud dan wudu dari tidur 3 kali. Bukan kalau ragu-ragu ya. Karena orang yang ragu-ragu dia ta'awud dengan wudu. Kalau dia merasa bahwa dirinya ini sulit untuk khusyuk. Sebab sahabat yang mengeluhkan pembahasan ini namanya Utsman bin Abi Al-'As, dia datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, seakan-akan saya dipisahkan antara saya dan bacaanku. Seakan-akan kalau membaca itu dia tak mengerti apa yang dia baca. Maka Nabi berkata, itu syaitan namanya Sinzi. Kalau kamu ketemu keadaan seperti itu, maka kamu baca ta'awud, ta'awud billahi minasy syaitanir rajim, dan meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Ya, dan meludah ke sebelah kirimu, ya, itu artinya ke arah dia sendiri, ke bahunya dia meludah. Bukan meludah ke lantai. Apalagi dia meludah orang lain. Jelas ya? Tapi dia meludah ke sebelah kirinya sendiri. Nah, itu akan membuat syaitan tersebut terusir. Jelas ya? Dan meludah di sini bukan artinya dia keluarkan banyak-banyak, tidak. Tapi dia sekedar mengeluarkan apa namanya basahan dari mulutnya.